aku di jalan ini dulu kita berdua. Basah rambut ini, basah tubuh ini, kau hapus dengan sapu tanganmu. Yang rindukah kau padaku? Tak inginkah kau duduk di sampingku? Jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah tubuhku, ku hapus dengan sapu tangan merah. Bukan untuk diriku. bukan untuk diriku. Mengapa ada dia di antara kita?

Tidur bersama.

suka dapatku beli, sudah tapi hatiku tak akan terpikat. Jangan dengar apa katanya yang ingin memisah kita. Bersama